Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin karya Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih tentang adab-adab menjenguk orang sakit. Wa anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'da ahlihi yamsahu biyadihi al-yumna wa yaqul Allahumma rabban nas adhibil ba's shfi anta ash-shafi لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. Dan darinya pula, ini sama perawi hadis yang sebelumnya, yaitu Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW menjenguk salah satu keluarga beliau yang sedang sakit. Maka beliau usap dengan tangan kanannya sembari beliau ucapkan ini: Allahumma rabban nas, ya Allah, Tuhan sekalian manusia, adhibil ba's, hilangkan penyakit ini, ishfi, sembuhkan, anta syafi, engkau yang maha menyembuhkan, la shifa'a, tiada penyembuh, tidak kesembuhan, illa shifa'uk, kecuali kesembuhan darimu, shifa'an la yughadiru saqama, sembuhkanlah dari penyakit ini kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit sama sekali. Hadis disepakati Bukhari Muslim. Abu Dawud menyebutkan hadis ini dalam bab di sunan beliau, babu kaifar ruqa, bab bagaimana ruqyah, bagaimana ruqyah yang seharusnya, ruqyah yang syar'i, lafaz-lafaz apa yang boleh dibaca atau baik untuk dibaca. Nah, tentunya ruqyah, Rasulullah SAW pernah menyebutkan innar ruqa wattiwala syirkun. Ruqyah dan tiwala, semua itu syirik. Tiwala, sesuatu yang biasa dilakukan masyarakat jahiliyah dulu, sesuatu yang digunakan untuk membuat seorang wanita mencintai seorang lelaki, atau sebaliknya membuat seorang istri benci dengan suaminya, gak mau didekati, gak mau dihubungi. Itu syirik karena menggunakan bantuan syaitan dan jin-jin kafir. Begitu pula ruqyah yang dimaksud di dalam hadis, yang syirik adalah ruqyah-ruqyah yang ma'ruf di zaman jahiliyah. Karena alif lam di situ lil ahd. Innar ruqa ar-ruqa. Ini ruqyah-ruqyah yang ma'ruf di zaman jahiliyah dulu, yaitu mantra-mantra yang diucapkan, seringnya tidak jelas kalimat-kalimatnya, tidak bermakna, tidak bisa difahami. Maka itu juga syirik, berbau mistik dan permintaan bantuan, pertolongan kepada syaitan dan jin kafir. Maka Abu Dawud membawakan dalam bab ini ruqyah-ruqyah yang boleh atau yang bahkan syar'i, yang ada di dalam syariat. lafat-lafat ruqyah yang hendaknya dibaca saat orang ruqyah. Ima itu dari Quranul Karim atau dengan zikrullah, doa-doa yang ma'ruf, yang mafhum, difahami makna dan lafaz-lafaznya, seperti hadis Aisyah barusan, Allahumma rabbana sadil bas dan seterusnya. Dan jelas doanya permintaan pertolongan kepada Allah untuk menyembuhkan yang sakit. Di Abu Dawud beliau meriwayatkan bukan dari hadis Aisyah tapi dari hadis Anas. Ini atau sama bahkan. Anas bin Malik, sahabat yang 10 tahun berkhidmat melayani Rasulullah SAW, suatu ketika menyampaikan kepada muridnya dan disebutkan murid paling lama ulazama kepada Anas yaitu Thabit ibn Aslam al-Bunani. Kata Anas kepadanya, ala urqika biruqyati Rasulullah SAW. Mungkin saat itu Thabit sedang sakit, dijenguk Anas dan Anas katakan, maukah kamu aku ruqyah dengan ruqyahnya Rasulullah? Faqala bala, kata Thabit, ya tentu aku mau. Qala, maka kata Thabit, karena dia yang mengalami dan meriwayatkan langsung, pelaku bahkan, maka beliau pun Anas mengucapkan ini, Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi anta syafi la syafiya illa anta ishfihi shifaan la yughadiru saqama. Sedikit beda dengan lafaz Aisyah. Ya Aisyah, la syifa'a illa syifa'uka. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhanmu, kesembuhan darimu. Di sini la syafiya, tidak ada penyembuh illa anta, kecuali engkau ya Allah. Ishfihi, sembuhkan dia yang sakit ini. Syifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit. Maka ruqyah dengan bacaan-bacaan yang syar'i semacam ini boleh, bahkan masyru', disyariatkan, dan orang yang sakit butuh untuk didoakan. Ruqyah kalau babnya taklim, ya bukan ruqyah namanya. Pengajaran layaknya ilmu. Tidaklah disebut ruqyah kecuali karena meruqyah. Meruqyah orang yang sedang sakit. Doa ini agung, banyak kemuliaan dan pujian kepada Allah di mukaddimah pembuka ruqyah. Dimulai dengan Allahumma rabban nas, ya Allah engkau Rabbnya sekalian manusia. Berarti ini tawassul kepada Allah dengan rububiyahnya, karena Allah sebagai Rabb manusia. Artinya yang menciptakan mereka semua, yang menguasai, mengatur, menentukan, di tangannya segala kebaikan, di tangannya pula segala kejelekan. Kalau Allah tentukan baik bagi hambanya, termasuk kesembuhan, kesehatan, maka akan sampai itu kebaikan padanya. Jika Allah tidak kehendaki, ya tidak akan sampai padanya. Dan itu rububiyah. Karena Allah Rabb sekalian manusia, maka bertawassul Raqi yang meruqyah ini dengan rububiyahnya Allah. Allahumma Rabban nas, engkau Rabbnya manusia semua. Kemudian juga yang kedua, pujian kepada Allah, anta syafi, engkau yang menyembuhkan. Karena Ibrahim pun alaihissalam menyebutkan itu seperti yang Allah katakan dalam Quran, wa idza maridtu fa huwa yashfini, dan jika aku sakit, dia Allah yang menyembuhkanku. Maka Rasulullah katakan dalam ruqyahnya pula, anta syafi, engkau yang menyembuhkan. Atau dalam hadis Aisyah, la shifa'a illa shifa'uka. Sama maknanya, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, karena Allah yang menyembuhkan. Nah, dan diminta pula dalam ruqyah itu agar kesembuhan syifa yang Allah berikan kepada yang sakit ini, la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit, ini sama sekali sembuh, bersih dari penyakitnya, sehingga dia mendapat afiah dan kesehatan dan keselamatan secara utuh. Kembali kepada hadis Aisyah bahwa Rasulullah SAW menjenguk salah satu dari keluarga beliau, dan ini telah lalu keutamaannya dan fadilahnya menjenguk orang sakit. Berarti ada sunnah qauliyah, ada sunnah amaliyah atau fi'liyah. Menjenguk orang sakit itu sunnahnya qauliyah, dari perkataan Rasul SAW, karena Rasul menganjurkan. Yang kedua, dari perbuatan beliau juga, beliau mencontohkan menjenguk yang sakit. Dan beberapa sunnah menunjukkan itu. Ini beliau menjenguk beberapa keluarganya, kata Aisyah. Begitu pula dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit parah mau meninggal, dijenguk oleh Rasulullah SAW. Ma'ruf. Rasulullah SAW memegang atau mengusap yang sakit itu dengan tangan kanan beliau sambil mengucapkan doa ini tadi, Allahumma rabban nas. Perlu orang itu mengerti ilmu, termasuk di sini babnya bahasa Arab, pentingnya belajar dan mengetahui bahasa Arab. Karena bahasa Arab sedikit terpeleset, jauh maknanya, bahkan bisa bertolak belakang 180 derajat. Sebagai contoh ini, yang Rasulullah ucapkan, ishfi anta syafi. Ishfi dari syifa, syafa yashfi, ishfi, syifa kesembuhan, sembuhkan. Kata kerja perintahnya, fi'il amrnya, ishfi dari yashfi, ishfi. Hamzanya hamzah wasol, ishfi. Sehingga kalau kamu kasih huruf di depannya, hilang hamzanya, enggak kebaca. Washfi. Misalnya ada waw, ini baca washfi. Tapi kalau kamu salah ucap, kamu masukkan di situ hamzah kota. Hamzah kota yang ada alif, ada hamzanya di atas, itu namanya hamzah kota. Hamzah wasol, alif saja enggak ada hamzanya. Sehingga bacaannya ashfi. Dan ada huruf di depannya, enggak hilang hamzanya. Tetap kamu katakan wa ashfi. asfi, dari asfa yusfi. Isfa itu maknanya penghancuran, hancur. Maka jauh sekali maknanya. Kamu ucapkan a'udzubillah kepada yang sakit, asfi, asfihi, hancurkan dia. Padahal maksud kamu mungkin benar, sembuhkan. Tapi karena gak ngerti atau salah. Makanya penting bahasa Arab. Karena Quran berbahasa Arab, sunnah hadith Rasul berbahasa Arab, hendaknya difahami dengan baik sebagaimana bahasa itu sendiri. Nah, orang awam di Arab sana menggabungkan kadang di antara keduanya, ya apa ya, kalimat yang kadang berkaitan untuk guyon atau, tapi ya mengandung doa. Kadang mereka katakan, anu lu dari mana, rumah sakit, kenapa sakit, saudaraku atau fulan, ya Allah, Allahumma isfihi wala tushfihi, Allahumma isfihi, isfi fulan wala tushfihi. Maknanya benar, isfihi sembuhkan dia ya Allah, wala tushfihi jangan kau hancurkan. Yang ini dari syifa, yang ini dari isfa tadi. Ala kulli hal, kembali kepada hadis. Ruqyah permohonan kepada Allah untuk kesembuhan yang sakit, dan dia sabab minal asbab, salah satu sebab untuk kesembuhan, faktor untuk kesembuhannya. Didoakan dan diruqyah sehingga bisa saja itu bermanfaat, ya bisa saja tidak, karena satu dan lain sebab. Allah musabbib, Allah yang jadikan sebab itu, Allah yang tentukan itu akan bermanfaat atau tidak. Segalanya di tangan Allah. Berapa sering kamu mendapati dua orang sakit sama, ditangani dokter sama, mungkin obatnya sama, pelayanannya sama, kelas VIP sama, semuanya sama. Yang ini berangkat meninggal, yang ini sembuh. Allah yang tentukan, bukan dokternya, bukan obatnya, bukan, tapi Allah SWT. Ini sebabnya, pengobatan salah satu dari sebab. Sebab itu bermanfaat bagi yang ini Allah tentukan, tidak bermanfaat bagi yang satunya. Maka segala sesuatunya Allah yang tentukan. Di situ kita dididik bertawakal, pasrah, bergantung kepada Allah semata. Menjalani asbab dalam berobat baik. Rasulullah SAW katakan, tadawaw wala tadawaw bil haram, berobatlah namun jangan berobat dengan yang haram. Rasul juga katakan, ma anzalallahu min da'ila wa anzalalahu dawa'ah, tidak ada penyakit yang Allah turunkan kecuali pasti Allah turunkan pula bersamanya obat penyembuhnya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Akan diketahui penawarnya itu obatnya bagi yang mengetahuinya, tidak diketahui oleh yang tidak mengetahuinya. Semua menganggap enggak ada obatnya, enggak ada ininya, obat ini enggak berguna, itu enggak berguna. Tapi subhanallah, orang lain, bahkan mungkin bukan dokter, tapi hasil pengalaman atau riset dan semisalnya, oh itu dikasih daun ini, coba makan buah ini, racikan ini dan itu, subhanallah sembuh. Atau dokter yang belajar sampai ngambil spesialis ini, itu nggak tahu obatnya apa, coba ini itu nggak ada gunanya, nggak taunya obatnya sepele ada pada buah ini atau daun itu, tanaman apotik hidup atau semisalnya. Ala kulli hal, pasti ada penyembuhnya seperti yang Allah sebutkan. La shifa'a illa shifa'uka. Benar apa yang Rasul katakan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Allah. Karena Dia yang tentukan segalanya, makhluk semuanya hanya menjalani asbab dan ikhtiar saja. Bukan mereka yang tentukan. Bukan dokter, bukan rumah sakit, bukan apotik, bukan yang lainnya. Asyifa huwallah. Asyafi huwallah. Yang menyembuhkan hanya Allah semata. Syifaan kamilan, kesembuhan yang sempurna, total. La yughadiru saqama, yang tidak meninggalkan sakit sama sekali. Dalam hadis Aisyah pula menunjukkan orang yang meruqyah memegang yang sakit, terutama tempatnya yang sakit, dengan tangannya, tangan kanannya, seperti Rasulullah SAW. Ini kamu jenguk dia, sakit apa kamu? Nah, ini di perut misalnya, pegang perutnya dengan tangan, bacakan ini, Allahumma rabbanas mudhibal ba'as, dan seterusnya. Di mana yang sakit? Di dada. Ya, kamu pegang dadanya, Allahumma rabbanas, dan seterusnya. Dalam perkara ini, penting untuk diketahui bahwa, atau sebelum itu, di Sahih Muslim dari hadis Abu Sa'id juga bahwa Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah SAW. Jibril tanyakan kepada Rasul SAW, ya Muhammad, ishtakait, engkau sakit? Qala na'am, iya, kata Rasulullah. Qala bismillah, kata Jibril, bismillah urqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfika wala anam. Bismillah, dengan nama Allah, arqika, aku ruqyah engkau, min kulli syai'in yu'dhika, dari segala yang mengganggumu atau membuatmu sakit. Min syarri kulli nafs, dari segala kejahatan yang ada pada jiwa manusia atau yang lain. yang memang ada padanya kejahatan itu, au ain min hasid, atau dari kejahatan mata yang hasad, Allah yashfika, Allah yang menyembuhkanmu. Terkait ini, pada potongan yang terakhir, au ainin hasid, atau dari mata yang hasad, nas'alullah al-afiyah wassalamah. Dengan teknologi atau perkembangan yang ada, kadang orang karena ya jahil yang jelas, maunya mungkin berbagi atau ini, ada cucunya yang lucu, umur-umur imut-imutnya anak 2-3 tahun atau kurang lebih lah, karena sedang lucunya dengan pakaian yang masya Allah, atau sedang berbuat apa dia, kemudian dia foto atau dia film, dia video, kemudian dia bagikan ke orang, atau dia jadikan itu status di WA-nya atau semisalnya itu, dilihat oleh sekian banyak orang. Wallahualam, kamu gak ngerti banyak orang yang mana. Ada mungkin salah satu dari mereka hasad, ini punya cucu lucu, mungkin dia gak punya cucu bahkan, atau kalaupun punya gak seputih ini, gak secantik ini, gak seganteng ini, gak selucu itu. Hasad, manusia ada hasadnya. Dari kekuatan hasad dia bisa mengenai anak yang kamu sesungguhnya sangat mencintai dan menyayanginya. Nah, oleh sebab itu diingatkan dan hendaklah saling nasihati, jangan mengupload atau memfoto anakmu atau cucumu atau yang semisalnya. Kamu gak tahu jiwa orang seperti apa. Yang kena atau yang korban nanti anakmu sendiri atau cucumu. Akhirnya tiba-tiba sakit ini, tiba-tiba itu. Gak diketahui apa sebabnya. Mata. Maka diingatkan, terutama seringnya nisa, dari perempuan jahilat, entah itu ibunya, entah itu neneknya, bibinya atau kakaknya, mana jahil. Adiknya sedang lucu atau sedang apa, difoto, cepret, status, buat video. Tiba-tiba anak itu demam, tiba-tiba anak itu kejang-kejang. Kan tadi tahu sebabnya apa? Kata kamu bawa ke dokter, dokternya juga heran, gak ada penyakitnya anak ini. Tapi kenyataannya dingin panas, kejang-kejang. Bisa jadi dan kemungkinan besar dari yang kamu lakukan sendiri. Makanya diingatkan dan dinasihati untuk menghindar dari yang semacam itu. Jibril juga mengajarkan ruqyah kepada Rasulullah SAW. Bismillah arqika min kulli syai' yudhika wa min syarri kulli nafs aw ainin hasid, Allahu yashfika. Terkait ruqyah pula, ada perkara yang penting untuk diperhatikan, yaitu dalam ruqyah hendaknya ditanamkan atau diajarkan agar orang yang sakit terutama bertawakal, bergantung dan berharap hanya kepada Allah semata. Karena seringnya bab ruqyah ini fitnah. Kenyataannya orang yang sakit atau keluarganya, keluarga yang sakit, ketergantungan mereka kepada si tukang ruqyah lebih besar daripada ruqyahnya. Dan itulah kenyataannya. Fitnahnya di situ. Ketergantungan mereka kepada yang meruqyah, dianggap orang alim, orang soleh, pasti terkabul, pasti mustajab, lebih besar ketimbang ruqyah yang dibacakan. Dia gak peduli mau baca apa, ruqyah apa, cara. Yang ada dalam hatinya ketergantungan itu kepada orangnya. Fulan, siapa fulan itu. Fitnah bagi kedua belah pihak. Bagi yang meruqyah fitnah, karena dia akan besar kepala dan hilang tawadhu'nya karena diangkat sedemikian rupa. Bagi yang diruqyah ya tadi, ketawakalannya kepada Allah berkurang banyak dan turun. Makanya perlu dinasehatkan badannya. Bertawakal kepada Allah. Allah yang tentukan kesembuhan hanya dari Allah semata. Ajarkan doa yang kamu bacakan. La syifa'a illa syifa'uk. La syafia illa anta. Tidak ada penyembuh kecuali engkau ya Allah. Ditanamkan nilai-nilai akidah dan tauhid ini padanya. Makanya kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam doa, bahwa doa orang yang sakit pada dirinya sendiri jauh lebih berguna, bermanfaat ketimbang doa orang kepadanya. Karena doa semula ya kepada setiap mukmin Allah perintahkan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoalah padaku. Kalian semua masing-masing, aku pasti kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau hambaku tanya kepadamu tentangku, aku ini dekat sekali pada mereka. Aku menjawab, mengabulkan doa orang yang berdoa padaku. Maka asalnya itu, berdoalah kepada Allah. Seringnya orang tadi merasa dirinya gak akan terkabul doanya. Apalagi mungkin dia orang awam, jauh dari ilmu. Menganggap ini orang lebih soleh, orang alim, merasa doanya lebih didengar, lebih terkabul. Itu kesalahan. Karena perintah doa kepada masing-masing orang. Nah, ruqyah bermanfaat insya Allah. Itu doa dari saudaramu. Tapi kamu sendiri hendaknya banyak-banyak doa kepada Allah. Dari sisi makna, ketika kamu berdoa kepada Allah, meruqyah dirimu sendiri, kamu berdoa, kan doa itu diperintahkan dengan penuh harap. Ud'u rabbakum wad'uhu khaufan wa tama'a. Berdoalah dengan rasa takut sekaligus dengan tamak. Tamak itu harapan besar, tamak itu optimisme yang tinggi. Berharap sembuh, disembuhkan, diangkat penyakitnya. Dan harapan itu coba, mana yang lebih besar ketika berdoa? Kamu sendiri yang mengalami sakit, kamu tahu berapa deritanya sakit itu, betapa beratnya pada dirimu, atau orang yang meruqyah kamu? Ya jelas kamu sendiri. Ketika kamu berdoa kepada Allah sambil penuh harap, itu yang Allah cintai. Makna itu yang sangat besar. Ya Allah sembuhkan aku, ya Allah. Adhibil ba'as, Rabban nas, sembuhkan, hilangkan penyakitku ini. Anta syafi, la syafi'a illa syifa'uk, la syafi'a illa anta. Tidak ada penyembuh kecuali engkau, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan, ya Allah. Dengan penuh harap, dengan keyakinan. Yang meruqyah kamu gak akan bisa sebesar itu. Ya dia berharap, saudaramu berharap kamu sembuh. Ini, tapi jika dibanding harapan untuk sembuh, ya gak ada kecuali kamu sendiri, yang kamu yang menderita kok. Gak akan bisa terbandingi itu. Maka banyak-banyaklah meruqyah dirimu sendiri. Dan itu yang lebih afdal, lebih besar nilai. Dan itu sendiri ibadah yang diperintah dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan, man istata'a minkum ayan fa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia lakukan. Dalam artian hadis itu, agar kamu memulai memberikan kebaikan itu, ruqyah itu kepada saudaramu. Artinya jangan sampai kamu menunggu dia yang minta, dia berharap. Tapi meminta ruqyah ma'ruf termasuk perkara yang tercela dan makruh. Karena salah satu sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa dihisab adalah la yastarqud. Mereka enggak pernah minta untuk diruqyah. Tolong doakan saya. Doakan saya sembuh ya. Diruqyah. Minta diruqyah. Di situ sudah tercoreng ketawakalan dia kepada Allah. Dia berdoa sendiri, tawakal kepada Allah. Saudaranya datang meruqyah dia, ahlan wa sahlan, kebaikan. Tapi dia minta, enggak. Maka hadis menunjukkan, mengajarkan tadi, kamu bisa memberi manfaat saudaramu, kamu doakan ketika menjenguk sakit, doakan, ruqyah dia. Sebagaimana Jibril meruqyah Rasul, Rasul pun meruqyah para sahabatnya, keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ruqyah saudaramu ketika sakit. Kelanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam.